بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan risalah النصائح المسلسلة. Sekarang kita masuk pada nasihat yang ke-30, yang ke-43. Menjelaskan tentang dampak syubhat-syubhat yang batilah atau maqalat yang fasidah pada masing-masing orang. Ketika datang syubhat, ketika datang ucapan-ucapan yang fasidah, ketika muncul i'tiqadat batilah, muncul fitnah-fitnah syubhat, maka masing-masing orang akan mengalami hasil yang berbeda-beda tergantung keadaannya masing-masing. Maka disampaikan nasihat ini supaya masing-masing kita ini mencermati keadaan diri kita, muhasabatun nafsi. Kita termasuk yang mana? Kita termasuk yang mana? Supaya kita bisa mawas diri, tahu diri, dan memperbaiki diri. Tatkala kita termasuk golongan orang-orang yang tepat, maka bertahmid kepada Allah atas taufiknya. Ketika kita di pihak yang tidak tepat, maka segera kita perbaiki diri dan bergabung dengan orang-orang yang tepat dalam menyikapi syubhat yang ada. Saya ambilkan dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fa'aqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-43. Atharus syubah wal maqalatil fasidah. Efek syubhat dan statement-statement ucapan-ucapan yang rusak. Qala al-'allama Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi majmu'il fawaid waqti nasil awabid. Halaman 177 kitabnya beliau. Beliau mengatakan asyubahul batilatu wal maqalatul fasidatu takhtalifu nataijuha wa thamaratuha bi ikhtilafin nas. Syubhat, syubhat yang batil. Maqalat yang fasidah yang rusak. Berbeda-beda hasilnya dan buahnya tergantung perbedaan kondisi manusianya. Ada tiga yang boleh disebutkan di sini. Beliau mengatakan fatah duthuli unasin al jahla wal dalal. Yang pertama menghasilkan untuk sebagian pihak kejahilan dan kesesatan. Bertambah jahilnya, bertambah sesatnya dengan syubhat tadi. Yang kedua, waliunasin asyak walirtirau walirtiab. Dan bagi pihak yang lainnya, memunculkan atau menghasilkan keraguan-keraguan dan kebimbangan. Membuat dia bimbang dan ragu. Tahu ini syubhat, tapi tidak tahu cara menyelamatkan daripadanya. Tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Waliunasin ziyadatal ilmi wal yaqin. Dan bagi umat manusia yang lain, bagi pihak yang lainnya, bertambah ilmu dan keyakinannya. Tiga. Lalu belum menjelaskan masing-masing dari tiga jenis orang di atas ketika datang syubhat kepadanya. Qala rahimahullah al-awwal, yang pertama. Ammal ladhina taltabisu alaihim. Adapun orang-orang atau pihak-pihak yang mana syubhat itu tersamarkan atas mereka. wa yataqidunaha la illatiha, dan mereka meyakini kebenaran sifat itu apa adanya. Gelondongan gitu. Tanpa pikir. Itu ala illatiha. Begitu aja. Langsung diyakini begitu aja. Diyakini ini perkara yang benar. Aw yuqalliduna fiha ghairahum min ghairi ma'rifatin biha, atau mereka taklid membebek dalam perkara syubhat tadi kepada orang lain dengan tanpa mengenali apa syubhat tersebut. Wal yakhudunaha musallamatan, bahkan dia mengambil syubhat itu secara musallamah, secara pasrah, menerima apa adanya. فَهَٰؤُلَاءِ يُضِلُّونَ وَيَبْقَوْنَ فِي جَهْلِهِمْ يَعْمَهُونَ, maka mereka ini akan tersesat dan mereka akan senantiasa ada dalam kebodohan mereka, terombang-ambing dalam bodohnya mereka, dalam jahilnya mereka. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَتَّبِعُونَ الْحَقَّ, dalam kondisi mereka mengira, mereka menduga bahwa mereka berilmu dan mengikuti kebenaran. Wa ma aktsaru hadzal sinf, alangkah banyaknya tipe ini, jenis ini. Fadahma wa ahlul batil kulluhum min hadzal bab, maka dahma ya orang-orang bodoh, para pembebek dari kalangan ahlul batil, mereka semuanya dari sisi ini. Bullalun muqallidun, orang-orang yang sesat dan para pembebek, fanatik, fanatikus syubhat tadi. Ini yang pertama. Dan ini kondisi yang paling jelek. Kondisi yang paling rusak. Dia ini muqallid, muta'assib, pembebek, fanatikus, tokoh-tokoh atau orang-orang yang melemparkan syubhat tadi. Asbabnya banyak. Kalau terkait dengan mereka pribadi, ya karena jahilnya, tidak mengerti di perkara syubhat, atau karena memang sudah buta mata hati, namanya amal basirah, karena taklidnya, karena asabiyahnya, karena al-wala walaupun yang sempit, karena hizbiyahnya. Kalau terkait dengan yang melemparkan syubhat, bisa jadi dikarenakan dia tokoh yang dikagumi, tokoh yang masyhur, atau yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh-tokoh kebaikan, tokoh-tokoh sunnah. Sehingga dia kagum dengan tokoh tersebut. Tidak tahu kalau apa yang dia sampaikan itu syubhat. Meyakini kesolehan orang tadi, meyakini kealiman orang tadi, meyakini kebaikan orang tadi. Tidak mungkin dia salah, tidak mungkin dia tergelincir, tidak mungkin yang dia sampaikan itu perkara batil. Karena dia tahu selama ini orang yang baik, yang berilmu, atau dia selalu berkomunikasi dengan ahli ilmi, dengan para ulama. Baik. Lebih parah lagi ketika orang yang melemparkan syubhat itu gurunya sendiri, syekhnya sendiri, atau orang dekatnya sendiri, atau orang dia kagumi sendiri. Ini yang banyak terjadi pada muta'assibah, muqallidah, para pembebek dan para muta'assib. Mereka meyakini al-haq. Yakin mereka itu dengan dasar ilmu, dengan dasar bukti. Mereka mengikuti al-haq, membela al-haq, menyuarakan al-haq, membela ahlul haq. Mantap itu. Tapi pada kenyataannya mereka ala dalalatin wa jahlin. Na'udzubillah. Hati-hati dari perangai yang seperti ini. Ketika terjangkit pada diri kita taklid buta, asabiyatun amya, walak dan poro yang sempit di atas seseorang tertentu, hati-hati, ini penyakit. Al-haq menjadi batil di depan mata kita. Al-batil menjadi hak di mata kita. Syubhat diyakini hak di mata kita. Na'udzubillah. Sesat. Menyimpang. Tanpa sadar. Atau bahkan dengan penuh kesadaran. Tapi rela menyimpang dikarenakan orang tertentu. Atau maslahat tertentu. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Al-thani yang kedua kata beliau. Ammal ladzina tahduthu lahumus syak. Adapun orang-orang dan pihak-pihak yang terjadi pada mereka kebimbangan, keraguan-keraguan, syak dengan adanya syubhat ini, adanya maqalat yang fasida ini, fahumul hazzaq. Maka mereka sesungguhnya orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Mimman arafa syubaha. Dari kalangan orang yang mengerti ini syubhat. Paham ini syubhat. Wa man yazama hiya alaihi min at-tanaqud wal fasad. Dan bisa membedakan apa-apa yang ada pada syubhat tadi dalam bentuk tanaqud, kontradiksi, al-fasad, kerusakan. Ngerti ini rusak. Ngerti ini dalalah. Ngerti ini syubhat. Ngerti ini maqalat yang fasidah. Tahu dia. Cerdas dia. Namun beliau mengatakan walam yakun indahu minal basirati fil haqqi ma yarji'u ilaihi. Namun dia tidak memiliki basirah, petunjuk dari kebenaran yang dia rujuk kepadanya. Tidak mengerti detail al-haqnya. Tidak punya rujukan kepada al-haq. Tidak punya basirah dari al-haq yang membimbing dia. Fahum yabqawna fi syakkin wa tirab. Maka mereka terus berada dalam keraguan dan kebimbangan. Yarawna fasadaha wa tanakudaha. Mereka melihat kerusakan syubhat tadi. Kontradiksi syubhat tadi. Wala yadruna aina yuwajihun. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kemana mereka akan menghadap. Kemana mereka akan mengarah. Bimbang. Ini nanti tergantung siapa yang kuat dalam hatinya. Kalau al-haq yang ada pada dirinya semakin melemah, yang mendominasi syubhatnya, kena dia nanti. Atau kemudian dia salah orang dalam mengobati syubhat yang muncul, kena dia nanti. Dikarenakan masih bimbang, masih ragu, belum yakin. Mereka ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi separuh-separuh belum matang. Punya pemahaman, tapi separuh-separuh belum matang. Orangnya bukan mukallid, bukan muta'asib, cerdas, kritis. Cuman, ya itu, sekarang separuh-separuh tadi itu. Tahu ini perkara yang batil. Tapi gimana cara bantahnya? Bagaimana dalil-dalil yang membantah syubhat ini? Tidak paham dia. Hati-hati. Tipe yang kedua ini banyak terjadi pada para thullabul ilm al-mubtadi'un. Para pemula-pemula dari kalangan para thullabul ilmi. Dinyatakan matang ilmunya tidak. Dinyatakan orang jahil juga tidak. Ini kalau dibahasakan oleh Al-Syaukani rahimahullah, wasat. Ini orang-orang pertengahan nih. Alim bukan, jahil bukan, faqih bukan, ghairu faqih juga bukan. Kalau dibahasakan oleh sebagian ulama yang lain, nisfu alim, nisfu faqih, separuh alim, separuh faqih, nisfu tabib, separuh dokter. Separuh-separuh, nanggung. Kematangan ilmunya tidak ada. Bodoh juga tidak. Dan rata-rata yang tertimpa kondisi kedua ini, mereka-mereka yang bertindak dengan sendirinya. Bahasa kita browsing sendiri, ke dunia maya untuk menjelajahi syubhat tadi, fitnah tadi, makalah yang rusak tadi, kepingin tahu sendiri, tapi gak memiliki ilmu yang cukup, gak memiliki ma'rifah ilmiah, khalfiyah ilmiah yang cukup, gak punya benteng ilmu yang cukup. Ketika dia browsing, ngerti ini perkara batil, tapi tidak paham bagaimana cara membantahnya. Jika dia bimbang dan ragu, ini hak, tidak hak, tidak batil, tidak batil, tidak batil, tidak. Secara pengalaman real terkait dengan tipe yang seperti ini, bisa jadi dia memiliki sebuah mauqif yang mutasyadid, sikap yang over. Tahu ini batil pokoknya, maka dia wah berapi-api, punya semangat yang lebih untuk menyatakan batilnya. Tapi gak ilmiah, tapi gak ada hikmah. Tindakan-tindakan dia itu malah banyak merusak, merusak situasi, memperkeruh suasana dan yang lain-lainnya. Ada lagi yang mungkin yang kedua adalah yang lawan daripada itu. Sebagai orang yang mumayyiz. Menggampangkan syubhat tadi, menggampangkan maqalat yang fasidah tadi. Ini berbahaya. Orang-orang yang rawan terkena penyimpangan. Yang pertama karena over, yang kedua karena lembek. Atau yang ketiga, betul-betul bingung sudah dia. Tidak tahu, bingung pokoknya. Ini bagaimana yang ini adalah orang-orang yang dikenal dulunya baik, yang itu juga dikenal dulunya baik, yang ini juga di atas sunnah, yang itu juga tuh di atas sunnah, yang ini adalah orang yang talib ilm, ini juga seorang talib ilm. Bingung dia ini. Yang bingung seperti ini pun juga macam-macam keadaannya. Ada yang bingung, tawakuf. Tawakuf, kemudian dia belajar lagi. Ini mending. Ada lagi yang tawakuf yang tengah-tengah betulan. La ilaha illa wa la ilaha illa sendirian. Ini membahayakan. Seperti kambing yang sendirian yang rawan dimakan oleh serigala-serigala lapar. Ada yang tawakuf ke arah futur. Sumpah, ini gini, itu begini, yang ini demikian, yang itu demikian. Bingung dia, bimbang dia, akhirnya futur. Tidak lagi ta'lim, tidak lagi belajar ilmu, tidak lagi termasuk sunnah, jadi orang awam. Ini semuanya mengandung efek yang sangat negatif, hati-hati. Maka jangan menjadi tipikal seperti ini. Belajarlah. Kuatkan pondasi ilmumu. Kenali al-haq itu dengan matang. Jangan browsing sendiri. Jangan masuk dalam syubhat itu sendiri. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada para ulama. Kamu mendapatkan bimbingan dari para ulama sunnah, dari du'atul sunnah. Kamu sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan amal soleh yang jelas, yang gamblang bagi kamu. Yang samar, kamu jangan ikuti. Serahkan semua kepada ahlinya, ikuti bimbingan mereka, kamu akan selamat insyaAllah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Al-Thalith yang ketiga kata beliau. Ammal ladhina indahum basiratun wa ilmun bilhaqa. Adapun orang-orang yang memiliki basirah, petunjuk dan ilmu tentang kebenaran. Orang yang matang keilmuannya, dalam keilmuannya, mengerti prinsip-prinsip al-haq, mengerti usul sunnah, dan juga mengerti tentang trik-trik syubhat ahlul bid'ah atau ahlul fitnah. Orang yang ahlul haq, yang punya ilmu, yang punya basirah. Fahaulai yazdaduna ilman wa yaqinan wa basiratan. Maka mereka adalah orang-orang yang akan bertambah ilmunya, bertambah yakinnya, bertambah basirahnya. Idza ra'au ma arad al-haq, ketika mereka melihat dan menyaksikan segala sesuatu yang bertentangan dengan al-haq tadi, minasyubah, berupa syubhat yang ada. Ketika syubhat menghampiri dia, semakin yakin ini syubhat, ini fitnah, ini dhalalah, semakin yakin dengan al-haq yang ada pada dia. Tahu ini hak, ini yang batil. Tahu ini perkara yang benar, ini perkara yang syubhat. Qala wa tadaha lahum fasadaha wa ra'au al-haqqa muhakkaman muntazama mutata'atan mutanazzama, dan menjadi jelas bagi mereka kerusakan syubhat tadi, dan mereka melihat al-haq itu muhkam mutanazzam, teratur, tertib, mantap, muhkam, jelas, gamblang, tidak syubhat. Fa'inna dhidda yadharu minhu bidhiddihi, dikarenakan perkara yang berlawanan akan semakin nampak dengan lawannya lagi. Yang namanya al-haq akan semakin nampak dengan al-batil yang kamu ketahui. Semakin yakin kamu akan al-haq dengan kamu mengetahui al-batil yang merupakan lawannya. ولهذا كانت معارضات أعداء الرسل وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة لا تزيد الحق إلا يقينا وبصيرة. Oleh karena inilah dahulu perentangan-perentangan, mu'aradat, perentangan-perentangan musuh-musuh para rasul dan musuh-musuh para pengikut rasul dari kalangan ahlul ilmi wal basirah tidaklah menambah al-haq, melainkan semakin yakin dan semakin basirah. Ya, para rasul alaihimussalam dan para atba'ur rusul dari kalangan para ulama ahlul basirah, para thullabul ilm yang mapan keilmuannya, ketika datang syubhat musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam dari kalangan kaum kufar, liberalis, orientalis dan segala macamnya, datang syubhat dari ada sunnah, musuh-musuh sunnah, ashabul ahwa'i wal bid'ah wal dalalah, ashabul fitan ila akhiriha, itu semakin mantap keilmuannya, semakin kokoh, semakin yakin, semakin ala basirah, apa yang dia pegangi selama ini, apa yang dia yakini selama itu perkara benar, perkara hak, perkara ilmu, dan semakin yakin itu syubhat, itu dalalah. Dan mereka mampu untuk menjabarkannya, mereka mampu untuk menerangkannya, mereka mampu untuk membongkarnya dengan hujjah ilmiah, ayat, ahadis, kalam ulama, wahatana. Mereka inilah ahli ilmi, mengerti rusaknya sebuah syubhat, sebuah fitnah ketika awal mula munculnya. Mereka itulah orang-orang yang selamat. Dengan taufik dari Allah semata. Dengan anugerah taufik dari Allah semata. Mereka inilah rujukan umat dalam menghadapi ragam syubhat. Rujukan umat dalam menghadapi ragam maqalat al-fasidah, ragam fitnah, dan yang lain-lainnya. Mereka rujukannya. Mereka yang tahu. Ini syubhat, batilah. Ini maqalah fasidah. Ini fitnah. Ini kada. Ngerti. Mereka paham ini yang hak, ini yang batil. Tidak mudah goyah dengan syubhat yang ada. Justru terpaan-terpaan syubhat, gelombang-gelombang fitnah yang menerjang mereka, semakin membuat mereka kokoh. Mereka semakin sabat ala sunnah, ala al-haq, dengan ilmu, dengan hujjah. Yang ini yang harus ada pada kita. Atau kita harus kembali kepada ahlul ilmi yang seperti ini. Merujuk kepada ahlul ilmi yang seperti ini. Menunggu arahan-arahan ahlul ilmi yang seperti ini. Naam. Sehingga kita senantiasa ala al-haqi wa sunnah. Ala al-hujjati wal bayan. Di antara caranya ya tadi itu. Kita harus terus belajar. Terus talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Ya, kita mengkaji dua hal sekaligus, usul sunnah untuk kita yakini, usul bid'ah untuk kita waspadai. Naam, sehingga semakin lama akan semakin mapan dan matang keilmuan kita menjadi ahlul ilmi atau menjadi tulabul ilm yang mutamakin fil ilmi. Atau minimalnya, seperti yang saya terangkan di awal, kita memiliki mauqif yang benar ketika ada syubhat, atau ketika ada fitnah, atau ketika ada maqalat fasidah. Yang pertama, diam. Jangan komentar, jangan bersikap, karena bukan ranah kita. Apa yang telah kita ilmui selama ini dari perkara-perkara yang benar, yang wadihah, jadikan sebagai patokan. Kemudian, serahkan semuanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama sunnah, du'atus sunnah, yang mengerti seluk-beluk sunnah dan seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan syubhat. Biarkan mereka yang menilai, yang menelaah, yang mengkaji, lalu mereka yang menjelaskan, yang menghukumi. Ketika datang penjelasan dari mereka dengan hujahnya, dengan ilmiah, maka pegangi keterangan para ulama tadi. Akan selamat insyaallah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dikerjakan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, mengharapkan al-ajr minallah, mengharapkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada makar, tidak ada tipu daya, tidak ada permainan, dan tidak ada tendensi pribadi ataupun duniawi. Murni semuanya ingin mendapatkan yang hak, selamat dari syubhat, syubhat tadi. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri. Jangan terjun langsung sendiri di arena fitnah dan syubhat. Jangan browsing sendiri syubhat dan fitnah tadi dengan tanpa bimbingan ilmu dan ahlul ilmi. Jangan terlibat dalam jidal wal khusumah, dalam perkara yang masih syubhat, yang masih fitnah, yang kamu belum ada kejelasan padanya. Jangan sibukkan dengan qila wa qal, dengan isu-isu. Tapi sibukkan dengan ilm, sibukkan dengan tafaqquh fiddin, sibukkan dengan al-amal salih, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mohon taufik min Allah, mohon petunjuk kepada Allah, bertawud dari semua syubhat, dari semua fitnah, dari semua maqala yang fasidah. Tawud dari semua ahlul fitan, ahlul syubhat. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala akan menjadi orang yang kuat dan kokoh di atas sunnah, di atas al-haq. Dan yang terpenting, jangan jadi ahli syubhatnya, jangan jadi ahli fitnahnya, jangan menjadi pemicu semakin besarnya fitnah, jangan menjadi pemicu nyala api fitnah, jangan menjadi orang-orang yang justru semakin tersebarnya sebuah syubhat atau maqal al-fasidah. Tapi jadilah orang yang selamat daripadanya, atau orang yang bisa meredamnya, yang menjabarkan kerusakan-kerusakan fitnah tadi atau syubhat tadi dengan ilmu, dengan basirah, dengan hujjah, dengan bayan. Ini semua adalah penjelasan dari para ulama yang mujarribin, yang berpengalaman dalam bab seperti ini. Ini kita baca untuk kita sekali lagi muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Kita termasuk yang mana? Yang pertama kah? Na'udzubillah. Atau yang kedua kah? Membahayakan. Atau yang ketiga? Ini yang selamat. Selalu introspeksi diri. Ketika ada pada kita yang pertama, segera kembali ke jalan yang benar, taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada pada kita poin yang kedua, hilangkan keraguan-keraguan tadi dengan kembali pada ahlul ilmi. Ketika ada pada kita poin yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepadanya, ala taufiqihi, atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Terus istiqamah di atasnya, sahabat di atasnya, ta'awud dari perkara-perkara yang merusaknya. Barakallahu fikum. Allahumma rabbana urzuqna ilman wa yaqinan wa basira. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah Rabb kami, berikan kepada kami rezeki berupa ilmu, yaqin dan basirah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya pada kita semua, sehingga kita semua selamat dari rakam syubhat, rakam fitan, dan rakam maqalat al-fasidah. Dan semoga Allah SWT dengan taufiknya kepada kita semua memimpin kita ke jalan yang benar, kepada mauqif yang benar, pada sikap yang tepat dengan ilmu dan hujjah pada ayyamus syubhah, pada ayyamul fitan, di hari-hari penuh dengan fitnah dan ahlul fitnah ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan nanti insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya, pembahasan nasihat yang berikutnya. Nakrafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.